Baik. Ini ada dari panitia hadiah. Harganya tidak banyak, tetapi yang tertulis di sini amanah terbesar yang Allah turunkan tentang dua kalimat syahadat. Hakikat agama ada pada dua kalimat syahadat, tetapi hanya tiga ini. Jadi yang dapat, ya, yang bisa menjawab pertanyaan. Yang tidak bisa menjawab pertanyaan dapat kue sebentar. Iya, ambil sama panitia, jangan sama saya. Tapi pertanyaan pertama, sebutkan satu atau beberapa kedahsyatan amanah. Ya, berdiri, masih keras. Kedahsyatan amanah. Salah satu kedahsyatan amanah dapat membangkitkan mujahadah seorang muslim untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, amanah ini membangkitkan mujahadah seorang muslim dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya saya tidak pernah sebut itu. Cuma menggabungkan Ustaz dari taklim-taklim yang di depan. Oh, dari taklim-taklim yang lain. Oh, iya. Saya tidak pernah sebut, tapi itu hasil. Hasil dari pembahasan amanah itu dia tadi. Semakin bertambah mujahadah. Berarti jawaban antum benar dan plus. Pertanyaan kedua. Sebutkan dua modal besar yang dengannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membebankan amanah kepada kita. Ya. Ya, ya, berdiri, pakai ini, pakai mic. Ya, ya. Ya. Supaya saya dengar jawabannya. Dua modal besar yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an dan Sunnah satu. Al-Quran dan Sunnah satu. Yang pertama apa? Hikmah. Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah dianggap satu. Yang kedua hikmah. Hikmah masuk Sunnah. Yang pertama, itu yang ditancapkan di? Amanah. Di dalam hati. Amanah. Fitrah. Tabiat. Ayah. Taib. Jazakumullah khairan. Ayah. Ingat ya, modal besar pertama, karena Allah memang tancapkan di dalam hati yang paling dasar. Iya. Coba Allah sekedar lengketkan saja. Oh sudah, lebih cepat. Itu yang amanah. Yang kedua, karena Allah turunkan kepada kita Al-Quran dan Sunnah. Tapi terakhir, dua juga ini. Dua penghancur amanah. Dua perusak amanah. Kapan ada dua ini, amanah selamanya tidak akan pernah tegak. Ayah. Iya. Berdiri saja, langsung. Oh iya. Yang paling cepat berdirilah. Berkhianat dalam agama amanah. Berkhianat dalam agama amanah. Dua penghancur amanah. Satu, berkhianat dalam amanah. Dua. Hitungan sampai tiga lepas ini. Satu. Dua. Tiga. Aitai dan letak. Ya, yang selanjutnya, siapa yang selanjutnya? Wah, itu tadi di sampingnya. Oh iya. Bodoh dan zalim. Ahsanta. Yang Allah sebutkan di akhir ayat amanah, innahu kana zaluman jahula. Sungguh manusia itu zalim dan bodoh. Baik. Masya Allah. Terakhir. Terakhir dari saya untuk antum tentang amanah. Tahukah antum ada dua hal yang akan menjadi penggiring saat hamba melewati as-sirat, jembatan yang melintas di atas neraka jahannam, yang sangat halus, lebih tajam daripada silet, yang mempunyai pencabik-cabik. Siapa yang tercabik akan jatuh ke dalam neraka jahannam. Setiap kita pasti akan melewati as-sirat ini. Nabi mengatakan, di kiri kanan as-sirat ada dua hal yang akan menggiring orang. Siapa yang punya dua hal ini pasti selamat. Ada yang tahu dua hal itu? Iya. Pertama, saya kembalikan kepada hakikat asyhadu an la ilaha illallah. Apa? Hakikat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Melewati jembatan sirat itu dibutuhkan amalan yang soleh. Dan lawan daripada amalan yang saleh adalah bid'ah. Kalau kita kembali kepada hakikat la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, berarti tauhid kita. Baik. Iya, sudah. Paham. Iya, bagus jawabannya. Iya. Tapi bukan itu yang saya maksud. Tapi jawabannya bagus. Dua hal ini disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang sahih. Kata Nabi, "Wa tursalul amanah war rahim fayaqumani jambatay sirat yamina wa shimala." Di saat itulah diutuslah, dilepas amanah dan silaturahim. Amanah dan silaturahim dilepas di hari kiamat. Kemudian kemana? Berada di kiri kanan as-sirat. Jadi ini pelengkap pembahasan amanah. Dia adalah penyelamat di as-sirat. Dan kesempurnaan selamatnya saat kita memiliki keindahan silaturahim. Menyambung silaturahim, maka kita punya jaminan untuk selamat. Sebab kalau jembatan itu, kalau tidak jatuh ke kanan, jatuh ke kiri. Kalau ada yang menjaga kita di kiri kanan, selamat itu. Amanah dan silaturahim. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.